Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala undwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu ayyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Roja Lampung, Radio Roja Tanjung Pinang, Pontianak, Berau, juga Radio Rai di Padang, dan radio-radio lainnya yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa secara langsung. Oh, juga para pemirsa TV Roja ya, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Bab yang senang kita bahas adalah bab riya dan beberapa ayat yang menjadi dalil tentang riya sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Adapun dalil dari hadis, diantaranya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, telah berfirman Allah taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Berfirman Allah, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wasyirkahu, dan aku juga tinggalkan amalan yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Zuhud, bab man asyraka fi amalihi ghairallah, bab tentang orang yang menyekutukan Allah dalam amalannya dengan sesuatu selain Allah. Hadis ini sahih. Adapun firman Allah, agna, ana agna. Agna ini disebut isim tafdil, bahasa kitanya superlatif. Kata benda yang memiliki makna ter atau paling, sehingga agna maknanya yang paling mencukupi untuk diri sendiri, yang paling tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Agna di sini fiil, bukan fiil madhi tapi isim, isim tafdil, makanya diidhofatkan atau disandarkan kepada syuraka. Ana agna syurakai, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Kalau paling berarti ada selain Allah yang memang juga tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan atau kompetitor atau yang lainnya, tapi Allah lah zat yang paling tidak membutuhkan apapun. Sehingga makna hadis ini adalah Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima satu amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk Allah, tapi dia menyekutukan amalan tersebut dengan selain Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menerima amalan seperti itu. Allah hanyalah akan menerima amalan yang ditujukan murni hanya untuk dia seorang, hanya untuk Allah semata-mata. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya pencipta. Allah menciptakan seluruh alam jagat raya ini sendirian. Tak ada satu makhluk pun yang memiliki andil. Allah pun yang mengatur seluruh alam kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan. Maka kalau kita diciptakan hanya oleh Allah, kita diatur kehidupan hanya juga oleh Allah, malaikat hanya pelaksana dari seluruh keinginan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadi penentu, pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan. Malaikat, malakul maut, tidak bisa mematikan satu makhluk pun tanpa perintah, tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat tidak bisa dan tidak akan mau melaksanakan apapun tanpa perintah, tanpa izin, tanpa instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Allah lah penentu semua kehidupan, yang memberikan rezeki, yang mematikan dan menghidupkan, yang memberi maslahat ataupun memberi madarat kepada kita. Kalau Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan, maka layakkah apabila penghambaan diri kita atau ibadah kita, kita tujukan kepada selain Allah? Tidak layak dan tidak adil. Allah yang telah memberi segalanya kepada kita, lalu kita mengabdi kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu perbuatan yang benar-benar tidak adil. Maka perbuatan syirik yang berupa peribadatan kepada selain Allah merupakan perbuatan yang paling tidak adil. Atau dengan kata lain, syirik adalah sebesar-besar kezaliman. Karena lawan dari tidak adil adalah zalim. Zalim itu lawan dari adil. Kalau adil maknanya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka kalau sesuatu kita tempatkan bukan pada tempatnya, itulah kezaliman. Ibadah hanya layak, boleh dan pantas ditujukan kepada Allah sebagai pencipta kita. Kalau ibadah yang kita lakukan kita tujukan kepada selain Allah, maka berarti kita menunjukkan ibadah bukan kepada yang berhak menerima peribadatan kita. Berarti kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itulah kezaliman. Bahkan itulah rajanya kezaliman, sebesar-besar kezaliman. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar, sebesar-besar kezaliman. Berdasarkan hal itulah, maka tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada perbuatan syirik. Jadi Allah menyatakan ana agna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Lalu Allah menegaskan, man amila amalan, siapa orang yang melakukan satu amalan. Amalan di sini dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan isim nakirah. Isim nakirah ditandai oleh adanya tanwin. Tanpa adanya alif lam, tidak al-amala, tapi amalan. Isim nakirah dalam konteks syarat, dan syarat maknanya nafi. Man amila amalan, man di sini disebutnya huruf syarat. Jadi amalan ditempatkan dalam konteks kalimat syarat, maka maknanya umum untuk semua amalan, apapun jenis amalan itu, baik itu berupa sholat, saum, haji, jihad, infak dan sedekah atau zakat, termasuk mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Kalau ketika mengamalkan amalan-amalan tadi, kita bagi dua niatnya, 99% untuk Allah, 1% untuk memperoleh perhatian manusia, apresiasi dari sesama manusia, pujian, sanjungan atau komentar dari manusia. Berarti kita menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah, dan sekutunya adalah manusia. Kita 99% ibadah kita ingin dinilai oleh Allah, 1% ingin dinilai oleh manusia. Berarti kita membagi dua niat tersebut. Maka itu termasuk ke dalam perbuatan yang terancam oleh ayat ini. Siapa saja orang yang mengamalkan satu amalan, apapun bentuk amalan itu, tapi dia menyekutukan aku dalam amalannya tersebut. Jadi niatnya sebagian untuk Allah, walaupun untuk Allah ditujukan dengan kadar yang paling besar, 99,999%. 0,001%-nya ditujukan untuk memperoleh pujian, perhatian, penilaian dari manusia. Berarti kita sudah menyekutukan Allah dalam amalan tersebut dengan yang lainnya. Allah menyatakan taraktuhu wa syirkahu. Taraktuhu, aku tinggalkan orang itu. Makna aku tinggalkan orang itu ay lam uthibhu ala amalihi alladhi asyraka fi. Aku tidak akan memberi pahala atas amalan yang dia lakukan. Karena amalan tersebut di dalamnya terkandung syirik, menduakan Allah, ya, dengan sesama makhluknya, dengan makhluk yang hina. Allah yang begitu agung lalu diserikatkan dengan makhluk, walaupun kadar bagian untuk Allah jauh lebih besar daripada kadar bagian untuk manusia. Tetap adanya unsur syirik, adanya unsur pensyirikatan di dalamnya. Maka kata Allah, taraktuhu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya, dan wasyirkahu, makna syirkahu, amalahu alladhi asyraka fi, amal yang dia lakukan dengan mengandung unsur syirik tadi. Syirka di sini bukan sekutu Allah, bukan. Karena kadang-kadang makhluk yang disekutukan oleh Allah Azza wa Jalla, makhluk tersebut diterima oleh Allah. Seperti para nabi, para rasul, para wali, para malaikat, ya, itu makhluk-makhluk yang soleh, makhluk-makhluk terbaik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Para nabi, para rasul, makhluk-makhluk manusia terbaik pilihan Allah Azza wa Jalla di tengah manusia yang lainnya. Para wali Allah adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Kadang-kadang mereka disekutukan oleh manusia ketika beribadah kepada Allah. Ada enggak orang yang menyembah malaikat? Ada. Ada enggak orang yang menyembah para nabi, para rasul? Ada. Yang menyembah Nabi Isa? Ada. Yang menyembah Uzair? Ada. Yang sujud kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, sujud ke kuburannya, ada enggak? Ada. Itu dianggap syirikat bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah tidak menerima mereka? Jelas Allah menerima mereka. Karena mereka disekutukan bukan karena kesalahan mereka. Mereka tidak ridha disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka pun melarang dirinya disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah dengan pelarang yang sangat-sangat-sangat keras. Tapi kebodohan manusia, kebandelan manusia, kekeliruan pemahaman manusia menyebabkan manusia menyekutukan para malaikat, para nabi, para rasul, para wali dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Betapa banyaknya orang yang menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada para nabi, para malaikat, dan para wali. Betapa banyaknya orang yang berdoa kepada Allah tapi di samping itu mereka pun meminta kepada para nabi yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kepada para wali yang lebih dahulu meninggalkan mereka. Dan itu termasuk bentuk peribadatan yang sebenarnya hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh ditujukan kepada sesama makhluk. Itu yang dimaksud syirkahu. Aku tinggalkan dia, si pelaku syirik itu, aku juga tinggalkan amalannya, dalam arti amalannya oleh Allah ditolak, tidak diberi pahala, bahkan bisa sampai berakibat digugurkan pula amal-amal baik dia di bidang yang lainnya. Bisa amal sholatnya gugur, bisa amalan hajinya gugur, bisa amalan infak dan sodakohnya gugur, bisa amalan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya gugur. Semua amal kebaikannya gugur kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jangankan dia manusia biasa, bahkan manusia dengan amalan paling hebat. Siapa manusia dengan amalan paling hebat? Nabi Muhammad SAW. Salatnya tidak ada yang menandingi. Jihadnya juga begitu. Saumnya, semua amalannya tidak ada yang menandingi, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan sebaik dan sebanyak itu diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan ancaman digugurkan semua pahala kebaikannya kalau beliau melakukan perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau hei Muhammad berbuat syirik, layahbatanna amaluk. Pasti gugur, batal, dihapus semua amal-amal baikmu. Padahal amal baik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang menandingi. Baik banyaknya, besarnya, kualitasnya, segalanya. Tapi semuanya itu Allah hapus, semuanya itu Allah gugurkan kalau beliau melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbathanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, maka gugur semua amal baikmu. Bagaimana lagi dengan orang yang amal baiknya enggak seberapa? Dari sisi kualitas ataupun kuantitas, sudah amal baiknya enggak seberapa, kecil, sedikit, lalu berbuat syirik lagi, maka tentu saja lebih terhapus lagi seluruh amal baiknya. Dan ini menunjukkan bahayanya perbuatan syirik, sekecil apapun syirik tersebut. Dan salah satu di antara bentuk syirik, walaupun disebut syirik kecil, adalah riya. Dari hadis ini ada setidaknya 5 faedah yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang pertama adalah bayanu ghinallahi taala liqaulihi ana aghna syurakai ani syirki. Pertama, hadis ini menjelaskan kemaha mandirian Allah, kemaha kayaan Allah, sehingga Allah tidak perlu, tidak butuh terhadap apapun atau siapapun, termasuk tidak membutuhkan sekutu, dan tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Ini yang pertama. Kedua, faedah kedua, bayanu azmi haqqillah wa annahu la yajuzu li ahadin ayusyrika ahadan ma'allahi fi haqqi. Hadis ini pun merangkan agungnya hak Allah, dan tidak boleh seseorang menyekutukan apapun, siapapun bersama Allah Azza wa Jalla dalam hal hak Allah tersebut. Allah itu harus diesakan dalam 3 hal. Diesakan dalam hal rububiyah, dengan arti, dengan makna, wajib diyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. Makna Rabb, pencipta. Makna Rabb, pemberi rizki. Makna Rabb juga mencakup pengatur, pengurus seluruh urusan. Makna Rabb juga mencakup makna yang menguasai, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan madarat ataupun manfaat. Itu seluruhnya tercakup dalam makna Rabb. Maka meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, maknanya diyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta termasuk kehidupan kita, satu-satunya yang memberi rizki, yang apabila Allah menahan rizki dari diri kita, tak ada seorang pun yang akan mampu memberikan rizki itu kepada kita. Allah juga satu-satunya yang memberi madarat ataupun manfaat, menghidupkan ataupun mematikan, dan seterusnya. Itu mengesakan Allah dari aspek rububiyah, dan semua kita wajib seperti itu. Kedua, wajib Allah juga diesakan dalam hal al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu maknanya adalah penyembahan. Al-uluhiyah itu maksudnya adalah Allah lah satu-satunya yang harus disembah, yang harus diibadati, yang harus ditaati, yang seluruh amalan-amalan kita hanya boleh kita tujukan untuknya semata-mata. Dalam poin yang kedua mencakup wajibnya ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam arti ada niat amalan kita ditujukan untuk memperoleh perhatian manusia, berarti menduakan Allah itu. Dalam hal amalan ibadah yang sedang kita lakukan tidak khusus murni untuk Allah, tapi ada sebagian kecil untuk manusia, menduakan Allah dalam hal uluhiyah, maka terlarang. Karena itu merampas hak Allah SWT. Kalau kita merampas hak sesama manusia saja, sudah kita katakan jahat. Kita bilang jahat kepada pencopet, karena dia ngambil dompet kita. Kita bilang jahat kepada pencuri. Kita bilang jahat kepada para perampok. Kita bilang jahat kepada para penggibah. Karena orang yang menggibahi merampas hak kehormatan orang lain. Itu kepada orang, kepada sama manusia. Bagaimana kalau yang dirampas oleh manusia itu hak Allah Azza wa Jalla? Maka pasti akan lebih besar lagi kadar kejahatannya. Kalau umpamanya kita dicopet oleh orang lain, ya, kita sudah bilang jahat kepada dia, padahal kita gak punya jasa apa-apa, kebaikan apa-apa kepada si pencopet. Gak punya kebaikan. Kenal juga enggak, ketemu juga baru saat itu. Jadi kalau umpamanya dia tega nyopet dompet kita, agak manusiawi, agak normal ya. Kalau agak berarti tetap tidak normal, tidak manusiawi, tetap jahat. Bayangkan kalau yang dirampas adalah hak Allah yang telah memberi semua kebaikan kepada kita. Allah telah memberikan kehidupan kepada manusia. Allah telah memberikan kesehatan. Allah telah memberikan rizki. Allah telah memberikan segala yang dia butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Allah kebaikannya tidak akan terhitung kepada seluruh makhluknya. Lalu orang itu membalas kebaikan Allah dengan kejahatan berupa hak Allah untuk diibadati diberikan kepada sama makhluk. Kurang jahat gimana? Kita berbuat baik kepada seseorang, dari kecil orang itu dididik, diurus gitu ya. Setelah gede dia nyolong uang kita. Sakitnya dua kali itu. Satu, sakit karena dicolongnya. Kedua, sakit karena yang nyolongnya itu orang yang kita didik, yang kita urus sejak kecil. Kalau yang nyolongnya orang sepintas, gak begitu sakit hati ini kan. Sakit juga sih. Tapi dibanding yang nyolongnya orang yang kita urus sejak kecil, yang kita didik, lebih lagi ya. Kejahatan orang itu dianggap lebih besar. Karena pertama nyolongnya, yang keduanya dianggap tak tahu balas budi, tak tahu berterima kasih. Bukannya membalas budi kebaikan kita, bukannya berterima kasih kepada kita, bukannya balik memberi kepada kita, malah nyolong uang kita secara diam-diam. Dua kali kejahatan. Ini Allah SWT sudah memberikan semua kebaikan yang kita butuhkan di alam dunia. Selayaknya hak Allah untuk disembah, kita persembahkan hanya untuk dirinya. Makanya ketika hak Allah untuk disembah ini kita berikan kepada sesama makhluk, itu kejahatan yang sangat besar, kezaliman yang terbesar, sebesar-besar kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ya, yang kedua, Allah harus diesakan dalam hal al-uluhiyah, dalam hal penyembahan. Kalau rububiyah, pengesaan Allah dalam hal perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur seluruh makhluk, itu kan perbuatan Allah. Tapi kalau al-uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan manusia. Dalam arti perbuatan kita hanya wajib kita tujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Salatkah, ya, saumkah, infak dan sedekahkah, haji dan umrohkah, talabul ilmi atau mengajarkan ilmukah, semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, Allah diesakan dalam hal al-uluhiyah. Ketiga, ini sering saya ulang-ulang, Allah juga wajib diesakan dalam hal asma dan sifat. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, baik sifat zatiyah seperti tangan, seperti wajah, seperti mata, ataupun sifat fi'liyah. Kalau zatiyah berupa zat fisik, kalau fi'liyah berupa perbuatan. Seperti Allah berbicara, seperti Allah tertawa, seperti Allah turun, seperti Allah datang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua Allah jelaskan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Bahwa perbuatan Allah diantaranya Allah turun, yanzilu rabbuna, gitu ya, ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ini turunnya Allah tidak boleh disamakan dengan turunnya makhluk. Allah juga umpamanya tertawa dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan Allah tertawa dari dua orang yang saling berperang, saling membunuh. Satu membunuh, satu dibunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Loh kok bisa? Bisa. Yang satu muslim, yang satu kafir, perang, saling bunuh. Si mukmin kalah, terbunuh, mati sebagai syahid, dia masuk surga. Pembunuhnya kemudian tobat masuk Islam, lalu dia berjihad dan terbunuh lagi, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wajib Allah itu diesakan dalam sifat-sifat fi'liyah yang tadi. Ya Allah tertawa, wajib kita yakini karena Nabi menjelaskan. Ya Allah turun karena Nabi menjelaskan. Ya Allah datang karena Al-Quran menjelaskan. Tapi bagaimana turunnya, bagaimana tertawanya, bagaimana datangnya, tidak sama dengan turunnya, tertawanya, dan datangnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Allah berfirman, inna Allaha kana sami'an basira. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Lalu Allah pun berfirman, wa ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia juga sami'an basira, mendengar dan melihat. Sama mendengar dan melihatnya dari aspek makna. Mendengar itu maknanya idrakus saut. Mampu menangkap suara, itu definisi atau makna dari mendengar. Tapi kaifiat, bagaimana cara mendengarnya Allah, jauh berbeda dan tidak sama dengan cara mendengarnya manusia. Baik caranya ataupun keadaannya. Kalau kita manusia tahu begini cara mendengar kita. Allah bagaimana? Wallahu alam, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Makanya wajib Allah juga diesakan dalam hal asma wa sifat. Dalam tiga hal ini Allah wajib diesakan. Dalam tiga hal ini Allah wajib ditauhidkan. Tidak boleh disekutukan dengan sesama makhluknya. Jadi faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan agungnya hak Allah, sehingga tidak boleh seseorang disekutukan dengan Allah dalam hal hak ini. Ketiga, faedah ketiga, butlanul amalil ladzi sahibuhu riya liqaulihi taraktuhu wa syirkahu. Hadis ini pun menjelaskan batalnya amalan yang disertai dengan riya. Amalan yang disertai dengan riya itu ruginya itu berlipat-lipat. Tidak sekedar ditolaknya amalan itu saja, enggak. Selain amalan itu ditolak, juga diazab. Riya itu dosa loh. Bukan sekedar riya kemudian ditolak amalnya, sudah beres. Maka itu cuma tidak untung tapi juga tidak rugi. Kalau hanya begitu ya, paling ruginya capek doang, tapi enggak diazab. Ini yang jadi masalah. Selain itu, amalan yang disertai riya itu ditolak, tidak diberi pahala, juga diazab. Coba lihat amalan yang paling agung yang dilakukan oleh manusia setelah tauhid, yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua, Allah mengancam dengan ancaman azab bagi orang yang sholatnya riya. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, terus walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat, yaitu orang yang pertama lalai dari salatnya, yang kedua walladzina hum yuraun, orang yang riya dalam salatnya. Diancamnya orang yang salatnya riya oleh wail menunjukkan riya dalam amalan termasuk dalam hal sholat dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kitab Al-Kabair la muqaddimahnya mendefinisikan dosa besar dengan definisi setiap dosa yang salah satunya diancam dengan azab. Azab neraka baik oleh Al-Quran ataupun hadis. Ini Quran. Wailul lil musallin. Salah satunya lah walladzina hum yuraun, orang yang riya. Pernah enggak ikhwan akhwat sini ataupun pemirsa ataupun para pendengar radio Roja dimanapun, pernah enggak mendengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga orang manusia dengan tiga amalan hebat tapi tiga-tiganya masuk neraka? Ya, pertama siapa? Mujahid yang mati di medan perang sebagai syahid. Dia jihad, dan jihad amalan yang agung ya, tapi dia ke neraka. Kedua, semoga ustad-ustad kita semuanya dijauhkan dari hal ini, termasuk semua kita yang ada di sini. Kedua, ustad siapa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengajarkan, membaca Al-Quran siang dan malam. Ketiga, hartawan yang dermawan. Orangnya kaya dan dia baik, memberi, suka menolong, suka membantu, suka infak dan sedekah. Satu, jihad sampai mati syahid. Yang kedua, berilmu dan beramal. Yang ketiga, orang yang berharta dan berderma dengan hartanya. Hebat kan tiga amalan ini? Tapi tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Bukan karena amalannya, tapi karena apa? Niat ketika beramal, ingin dipuji orang, ingin diberi apresiasi oleh orang, ingin diberi komentar orang, kalau di medsos mah ingin diberi jempol oleh orang, ingin diberi like oleh orang ya, yang apabila statusnya tidak ada yang melike, kecewa dia. Lalu menghubungi teman-temannya, kalian baca gak status saya? Mana jempolnya? Kan gitu ya? Mungkin semua kita masih kena ini, setiap bikin status, apa yang diharapkan? Jempol. Berapa orang yang ngasih jempol? Berapa orang yang komen? Komennya positif apa negatif? Ngakulah, jangan bohong ya. Betul kan? Betul. Oleh karena itulah, kalau umpamanya seseorang melakukan amalan tapi disertai dengan riya, bukan sekadar amalan itu ditolak oleh Allah SWT, tapi selain ditolak apa? Diazab, diancam dengan azab yang dahsyat. Sudahlah capek beramal, ditolak pula, diazab pula. Kerugiannya berlipat-lipat. Oleh karena itulah, maka ini peringatan tentang bahaya dari riya. Karena tidak sekedar ditolaknya amal kita karena riya tadi, tapi juga Allah Azza wa Jalla menyiapkan azab yang sangat pedih bagi para pelaku riya. Keempat, tahrimur riya. Lianna tarkal insan wa amalahu. Lianna tarkal insan wa amalihi wa adami qabulihi yadullu ala al-ghadab. Wama aujabal ghadab fahuwa muharramun. Keempat, hadis ini pun menjelaskan diharamkannya riya. Karena apa? Karena kalau seseorang ditinggalkan oleh Allah, juga amalannya ditinggalkan dan tidak diterima, ini menunjukkan murka Allah kepada orang itu. Dan apa yang menyebabkan orang itu dimurkai oleh Allah, maka penyebabnya diharamkan. Orang itu dimurkai Allah oleh Allah, penyebabnya apa? Riya tadi. Allah murka kepada dia. Apa buktinya murka? Buktinya Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan amalannya. Enggak dilirik sedikit pun. Dan itu isyarat kebencian. Coba kalau kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai karena orang itu memang nyebelin, orang itu rese, orang itu bikin bete gitu, ketemu sama kita di jalan, kita benci kepada dia. Bagaimana sikap kita? Pura-pura gak lihat. Ngelihatnya juga ih, gak suka ya. Dan itu terjadi bagi seseorang yang riya dalam melakukan ibadahnya. Allah tidak melirik dia, Allah tinggalkan dia, Allah tinggalkan amalan yang disertai riya tadi. Dan itu menunjukkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang menyebabkan orang itu dimurkai oleh Allah, maka penyebabnya adalah haram. Riya adalah perbuatan yang Allah haramkan. Kelima, terakhir. Maksudnya terakhir dari faedah hadis ini, bukan terakhir ngajinya. Ngajinya masih lama. Anna sifatal af'al la hasra laha liannaha muta'alliqatun bi fi'lillah wa lam yazulillahi wa la yazalu fa'ala. Kelima atau poin terakhir dari faedah hadis ini adalah hadis ini pun merangkan bahwa sifat af'al tidak ada batasannya. Af'al itu perbuatan. Tadi sudah kita jelaskan sifat Allah itu ada sifat dzatiyah yang menjelaskan zat Allah seperti tangan, seperti wajah, seperti tangan, seperti wajah, seperti kaki, seperti mata, itu dzatiyah. Atau yang kedua sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan. Perbuatan Allah itu tidak terbatas. Jangankan perbuatan Allah, perbuatan kita manusia aja tidak terbatas. Kita bisa apa saja semau kita. Kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring, bisa lari, bisa loncat, bisa jungkir, bisa salto, bagi yang bisa. Nah, itu hanya dari satu jenis gerakan saja sudah berbagai macam rupa. Kita bisa mengedip, kita bisa merem, kita bisa buka, kita bisa geleng-geleng kepala, bisa goyang-goyang kepala ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya. Bisa juga kita senam dengan berbagai macam bentuk. Wah, tidak terbatas perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia, apalagi oleh Allah SWT. Padahal kemampuan manusia terbatas. Manusia gak bisa terbang. Manusia gak bisa mengangkat benda-benda berat. Manusia gak bisa melakukan semua yang dikehendakinya. Kita inginnya sih terbang, tapi gak bisa. Kita inginnya melayang, tapi gak bisa. Kita inginnya bisa membesar atau mengecil, tapi gak bisa. Tapi walaupun kemampuan kita serba terbatas, perbuatan yang bisa kita lakukan sangat banyak, tidak terbatas. Apalagi Allah SWT. Jadi hadis tadi menjelaskan sifat fi'il itu tidak terbatas. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah, sedangkan Allah terus-terus berbuat. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah maha pelaksana, maha mengamalkan semua yang Allah kehendaki. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah penjelasan hadis riwayat Imam Muslim tentang bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sehingga siapa orang yang melakukan satu amalan tapi orang itu menyekutukan Allah dalam amalannya dengan yang lainnya, maka Allah tinggalkan dia, Allah juga tinggalkan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini hadis pertama dalam hari ini. Kedua, hadis kedua diterima dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala. Qal asyirkul khafi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man nadhara rajulun ilaih. Kata Nabi SAW, ingatlah, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian menurut aku dibanding Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Dajjal, Dajjal yang bergelar Al-Masih. Ada enggak selain Dajjal yang bergelar Al-Masih? Siapa? Nabi Isa, Isa al-Masih, Dajjal al-Masih. Lafadnya sama, maknanya beda. Kalau pada diri Isa al-Masih, bimana al-Masih? Kalau pada diri Dajjal al-Masih, bimana al-Mamsuh? Al-Masih maknanya yang menghapus, yang menghilangkan. Pada diri Isa al-Masih, lafadnya Al-Masih, maknanya Al-Masih, yang menghilangkan, yang menghapus. Salah satu makna Al-Masih pada diri Nabi Isa adalah yang bisa menghilangkan seluruh penyakit. Walaupun penyakit bawaan dari lahir, tikudrat kata orang Sunda, bisa sembuh. Yang buta bisa sembuh. Yang budeg bisa sembuh. Yang bisu bisa sembuh, yang seluruh tubuhnya korengan bisa sembuh. Bahkan yang sudah mati dengan izin Allah bisa dihidupkan kembali. Ambil tanah bentuk-bentuk jadi burung, dengan izin Allah bisa terbang. Itu pada diri Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau karena beliau nabi. Adapun Al-Masih pada diri Dajjal, Al-Masih bimakna Al-Mamsuh. Bentuk katanya disebut isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Isim fa'il itu maknanya subjek, isim maf'ul maknanya objek. Kalau isim fa'il yang berbuat, yang melakukan, tapi kalau isim maf'ul yang dikenai pekerjaan, objek. Dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang bentuk katanya isim fa'il maknanya isim maf'ul. Seperti ar-rajim, pada waktu kita ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim maknanya marjum. Bukan yang melempar tapi yang dilempar, bukan yang melaknat tapi yang dilaknat, itu setan. Seperti qatil bimakna maktul. Qatil maknanya bukan pembunuh tapi yang dibunuh. Dhabih maknanya adalah yang disembelih, bukan yang menyembelih. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, termasuk Al-Masih pada diri Dajjal maknanya Al-Mamsuh. Al-Mamsuh maknanya yang terhapus salah satu matanya, mata yang kanannya tidak ada. Itu Dajjal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti menimpa kalian dibanding fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal itu fitnah yang paling hebat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih takut umatnya terjerumus ke dalam poin yang nanti akan kita jelaskan. Mau gak aku kabarkan kepada kalian? Sesuatu yang lebih aku takutkan akan menimpa kalian dibanding fitnah Dajjal. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau menjawab, asyirkul khafi, syirik yang khafi. Khafi itu yang ngumpet, yang tersembunyi, yang samar. Bagaimana bentuknya? Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang berdiri salat. Orang ini baik laki ataupun perempuan. Ikhwan ataupun akhwat. Bujang ataupun lajang. Jomlo ataupun yang sudah laku. Dia berdiri sholat, lalu dia menghiasi sholatnya, memperbagus sholatnya, mempercantik sholatnya, memperindah sholatnya, karena dia mengetahui, menyadari adanya orang yang sedang memperhatikan sholatnya. Dia bagus-baguskan sholatnya, dia lama-lamakan. Ketika mengangkat tangannya disempurna-sempurnakan, kelihatan kesungguh-sungguhannya. Rukuknya, sujudnya, bacaannya dipanjangkan. Ekspresi wajahnya diserius-seriuskan. Matanya mermelek, menunjukkan dia sedang fokus, konsentrasi terhadap penghayatan, terhadap bacaan yang sedang dia baca dalam sholat. Kenapa dia berbuat begitu? Karena dia sadar ada yang sedang memperhatikan sholatnya, ada yang sedang melihat sholatnya. Ini syirik khafi. Karena apa? Karena dia menyekutukan Allah dalam sholatnya. Dengan siapa? Dengan orang yang dia harapkan pujiannya ketika orang itu menatap sholatnya. Apalagi umpah yang memperhatikan ini calon mertua. Mumpung ada calon mertua, saya khusyukkan sholatnya. Saya lama-lamakan sholatnya, saya lamakan rukunya dan sujudnya. Siapa tuh begitu salam langsung diajak akad. Itu syirik khafi. Nah di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dalam kitab Zuhud bab Ar-Riya wa Sum'ah, dan dalam kitab Majma'u Zawaid Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menyatakan sanad hadis ini hasan. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini, kemudian beliau mensahihkan. Ini hadis kedua yang akan kita bahas. Tapi dibahasnya tidak sekarang karena waktunya enggak cukup. Ya. Pembahasan hadis ini insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Akhi Fawas. Untuk sesi tidak memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Dan untuk yang pertama kita coba sapa dari penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bu, ke pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan di sini yang sudah turun-temurun kan ya. Jadi setiap anak yang lain itu dimandikan sama air batu yang dari nenek moyang. Jadi ini masih terlalu lingkungan kami tidak. Jadi gimana ya? Nasihatin orang itu, jadi yang punya batu itu ada orang lain kan, cara yang apa sih, kalau ada bayi yang lain itu dia yang jadi tentara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fawas bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Ya, pertanyaan dari ibu tadi, beliau sampaikan bahwa di lingkungan beliau ada memandikan bayi-bayi dengan air batu gitu, Ustaz, dan ada perantara untuk mereka atau bayi-bayi yang ingin dimandikan ke orang tertentu. Bagaimana Ustaz memberikan nasihat kepada mereka yang masih mempercayai hal ini? Iya, ibu yang tadi bertanya, barakallahu fik. Iya, hampir setiap daerah memiliki adat tradisi tersendiri yang berbeda dengan adat lainnya. Kalaulah adat ini tidak berkaitan dengan aspek tauhid dan syirik, mungkin enggak masalah ya. Tidak dianggap sebagai sebuah syariat baru, mungkin gak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah adanya keyakinan dan kepercayaan yang bertolak belakang dengan akidah Islamiyah. Seperti umpamanya ketika bayi lahir, ketika memotong ari-arinya tidak boleh sembarangan, harus di atas alas kunir atau kuning. Kuning, bumbu-bumbu masak kuning. Bahasa Sunda namah koneng. Bahasa Indonesianya apa? Kunyit. Ah, bukan kunir. Kunyit. Harus di atas kunyit. Kemudian dimasukkan ke dalam kaleng bekas biskuit. Masukkan gula, garam, dan seterusnya. Lalu ditanam ada bacaan tertentu. Di beberapa daerah itu berlaku. Termasuk tadi kalau ada bayi yang lahir harus dimandikan pertama kali oleh air batu tadi ya. Mungkin air yang mengalir dari batu gitu. Atau mungkin disebutnya air cai nyusu dalam bahasa Sunda mah. Air apa cai nyusu tuh? Air mata air. Yang mungkin mata airnya itu keluar dari bebatuan kayak begitu ya. Pertama, kalau ini dianggap sebagai syariat baru yang harus dilakukan sebagai syariat, maka baik Nabi SAW ataupun para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis baik yang memerintahkan, menganjurkan, atau menganggap baik terhadap hal itu. Sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada amalan para sahabat, tidak ada anjuran para ulama untuk melakukan hal itu, maka diyakini itu bukan bagian dari syariat Islam. Itu yang pertama. Kedua, bila dia memiliki keyakinan tertentu dengan kebiasaan tersebut, maka ini yang lebih berbahaya. Kalau umpamanya dia meyakini si anak dengan dimandikan pertama kali oleh air batu ini akan menjadi soleh, akan menjadi kuat dari penyakit, akan menjadi ini dan itu di kemudian hari, dan tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan tentang hal itu, maka ini masuknya ke dalam kategori tatoyur seperti yang pernah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, menimpakan kesialan atau keuntungan terhadap sesuatu yang Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai penyebab untung atau sialnya seseorang, dan tidak ada penjelasan yang rasional yang masuk akal bahwa sesuatu tadi bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian apabila dilakukan ataupun tidak dilakukan. Nah, oleh karena itulah maka memandikan bayi dengan air batu di saat pertama kali lahir, pertama itu bukan bagian dari syariat ini. Yang kedua, kalau orang yang melakukannya meyakini bahwa ada kebaikan di sana dan apabila tidak dilakukan ada kerugian di sana, maka itu namanya tatoyur. Dan tidak boleh kita bertatoyur seperti yang sudah kita terangkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Dan tatoyur termasuk salah satu perbuatan syirik kecil dalam syariat Islam. Lalu bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, kita mendakwahi mereka. Ya, mendakwahi orang-orang yang masih meyakini hal tersebut dengan cara menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim pegangan kita hanyalah Al-Quran Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, itulah syariat. Maka apa-apa yang tidak bersumber dari syariat, maka kita tidak harus untuk melaksanakannya. Dan apabila melaksanakan hal itu bertolak belakang dengan syariat, kita akan terkena dosanya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghapus kebiasaan itu adalah dengan mempergencar dakwah dengan cara yang ilmiah, penjelasan ilmiah dengan cara yang hikmah, dengan momen yang tepat, dilakukan juga oleh orang-orang yang berkemampuan tentang hal itu. Juga jangan lupa setiap dakwah wajib dibarengi dengan kemuliaan akhlak dari para pelaku dakwah dan dari orang-orang yang terlibat dalam dakwah, termasuk para penyelenggara dakwah. Bekali dengan kemuliaan akhlak sehingga masyarakat awam minimalnya merasa simpati dan suka, senang kepada kemuliaan akhlak tersebut. Dan rasa senang mereka merupakan modal yang sangat berharga bagi diterimanya dakwah ini di tengah-tengah mereka. Kalau toh mereka tidak menerima, mereka tidak akan menolak secara frontal, karena kemuliaan akhlak kita membuat mereka segan kepada kita. Oleh karena itu, selain memberikan dakwah dalam arti memberikan penjelasan ilmiah dengan cara yang sebaik mungkin pada momen yang setepat mungkin, barengi juga dengan kemuliaan akhlak di bidang selain dakwah, di bidang sosial, di bidang muamalah-muamalah lainnya, maka dakwah tersebut insya Allah akan terbantu sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam menerimanya dibanding apabila kita hanya menjelaskan secara lisan semata-mata. Barangkali begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan penonton yang kedua, 021-823-643. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Abu Bidan, Pondok Jakarta Timur. Silakan, Pak Abu. Assalamualaikum. Wafika barakallah. Ini Pak Ustaz, ada yang suka orang anak berbaik sangka dan berbaik itu sesuatu yang konten dunia, sesuatu yang konten datang akhirat itu adalah sihir pada masa itu. Ada juga berdasar dunia merupakan perkara yang pasti, datang cinta dan akhirat adalah merupakan perkara yang mati. Nah, ini pertanyaannya, itu siapa berbaik sangka untuk berdaya? Pertama, perbedaan antara berbaik sangka dan berdaya. Pertanyaan kedua, yaitu korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diulang Fawas pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimanakah perbedaan antara baik sangka dengan terpedaya? Kemudian bagaimana korelasi yang kedua, korelasi antara ampunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bapak Abu Mizan di Pondok Kelapa, barakallahu fik. Pertama, korelasi antara berbaik sangka dengan terpedaya. Iya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Berbaik sangka atau husnudzon itu wajib lahir atau dilakukan setelah beramal dan berikhtiar. Seperti begini, kalau seseorang melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, baik itu langsung perintah berupa ibadah kepada Allah seperti sholat, seperti saum dan yang lain-lainnya, ataupun perintah yang memiliki dimensi sosial seperti infak, sedekah, menolong orang dan yang lain-lain. Dia sudah melakukan sesuai dengan aturan Allah, dengan niat yang ikhlas dan tulus. Lalu dia berharap memperoleh pahala, dan dia yakin Allah akan memberikan pahala yang dia harapkan. Dia husnudzon kepada Allah. Dia mengamalkan hadis, hadis kursi juga yang menyatakan bahwa Allah berfirman, ana indadzanni abdi bi. Aku ini bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Maka itulah husnudzon. Dia tidak akan terpedaya dia mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah, para Allah murka. Enggak, karena apa? Karena dia sudah ikhtiar. Beriman, beramal soleh, melakukan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang, dan seterusnya. Ya, itu husnudzon. Adapun terpedaya adalah dia, atau yang disebut istidraj. Dia berbuat dosa dan maksiat, lalai kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Lalai. Kemudian dia bermaksiat. Perintah Allah dia abaikan, larangan Allah dia langgar. Tapi anehnya hidup dia untung terus. Harta bertambah. Kekuasaan juga bertambah. Orang-orang banyak mendukungnya. Lalu dia husnudzon, ini kebaikan Allah kepada saya. Ketika dia terus bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih melimpahkan berbagai macam pemberian nikmat dunia kepada dia, lalu dia menyangka itu anugerah Allah, maka inilah istidraj, inilah terpedaya. Karena mustahil Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang baik kepada orang yang bersikap buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada Allah, dia maksiat, dia mengabaikan kewajiban kepada Allah, tapi Allah masih memperlancar rizkinya, memperluas kekuasaannya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Tapi kalau seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesungguh-sungguhnya, perintahnya dilaksanakan secara ikhlas dan mutabah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian karena itu orang memujinya. Karena itulah orang kemudian mengikutinya. Karena itulah kemudian orang memuliakannya. Lalu dia husnudzon kepada Allah bahwa itu adalah balasan Allah yang disegerakan. Iya, itu boleh. Itu husnudzon. Walaupun contoh yang ada dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad seorang yang masyhur, yang terkenal baik ilmunya ataupun kesolehan. Kalau beliau pergi, dilihat orang selalu diikuti. Untuk apa? Ditanya, ataupun melihat perilakunya untuk diikuti. Karena perilakunya adalah aplikasi dari ilmunya. Makanya kalau Imam Ahmad keluar, beliau selalu menutup wajahnya agar orang-orang tidak mengenali dirinya. Menutup wajahnya dengan sorban yang beliau pakai. Dan ketika beliau berjalan tidak diketahui oleh orang, setiap beliau melalui kerumunan orang, orang-orang yang berkerumun itu sedang membicarakan dirinya. Dalam konteks memuji, dalam arti menyanjungnya, kehebatan ilmunya, amalnya, ketakwaannya, ibadahnya, kemuliaan akhlaknya, semuanya. Lewat kerumunan ini memuji dirinya, lewat kerumunan itu memuji dirinya, begitu. Apa beliau katakan? Ya laitani, aduh celaka aku, mudah-mudahan ini bukan istidraj. Walaupun beliau sudah melakukan amalan yang ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan, lalu orang-orang memujinya, beliau masih khawatir itu adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Beliau menyatakan, aduh celaka aku, semoga ini bukan istidraj. Jadi perbedaan antara husnudzon dengan istidraj atau terpedaya adalah dilihat dari ya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu dalam keadaan dia sedang taat kepada Allah kah atau sedang maksiat. Kalau seseorang taat kepada Allah lalu diberi anugerah, husnudzonlah bahwa itu adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan, balasan dari Allah yang disegerakan di dunia tanpa menghilangkan atau mengurangi balasan yang akan diberikan di akhirat nanti. Tapi kalau seseorang dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar apa yang Allah larang, lalu Allah memberikan berbagai macam kemudahan, ya harta, ya kekuasaan, maka jangan sekali-kali terpedaya. Oh, ini anugerah Allah, berarti saya benar. Ini buktinya, saya makin berkuasa, saya makin kaya, saya makin banyak pengikut dan pendukung. Maka itulah istidraj. Itulah yang membedakan antara husnudzan dengan istidraj atau terpedaya. Itu yang pertama. Kedua, apa korelasi antara perintah dengan ampunan, ya? Iya. Perintah Allah bila dilaksanakan pasti melahirkan ampunan dari Allah SWT. Apapun bentuk perintah yang dilaksanakan itu. Contoh umpamanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akibatnya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Orang itu diampuni dosanya hanya karena dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul, perintah Allah. Siapa yang melaksanakan perintah ini, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan. Lihat lagi umpamanya Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-70, Allah berfirman yang suka dibaca oleh para ustaz, para dai di awal pengajiannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini perintah Allah. "Wa qulu qawlan sadida," dan ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Apa akibatnya? Allah berfirman, "Yuslih lakum a'malakum," maka akibatnya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya Allah beri hidayah kepada kamu untuk berbuat amal soleh. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah merintahkan bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Akibatnya dua, Allah akan beri hidayah kamu untuk beramal soleh dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain dan juga hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan siapa orang yang melakukan perintah Allah, orang itu akan memperoleh ampunan Allah. Salah satunya, bukan satu-satunya, yang lainnya banyak, pahala ya, doanya lebih makbul, kemuliaannya diangkat oleh Allah dan seterusnya. Coba lihat hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ila al umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi. Siapa orang yang melaksanakan perintah Allah dalam hal salat yang lima waktu, setiap kali salat dosanya diampuni. Siapa orang yang melakukan sholat Jumat, sehabis sholat Jumat dosanya diampuni. Ramadan juga begitu, umrah juga begitu, apalagi haji. Walhasil, korelasi atau hubungan antara perintah Allah SWT dengan ampunan adalah bahwa setiap kali perintah Allah dilaksanakan oleh seorang hamba, akibatnya si hamba tersebut akan memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Ya, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari dua penanya yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila kita sholat sengaja dibaguskan demi syiar atau untuk mencontohkan orang lain agar mengetahui sholat yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ini masuk ke dalam perkara riya besar?" Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fiik bagi penanya yang barusan lewat SMS. Kalau kita memperbagus sholat kita untuk memberi contoh kepada orang yang sedang memperhatikan sholat kita, apakah ini masuk riya? Pertama, kalau dia memperbagus sholatnya hanya saat itu, saat gak ada orang lain sholatnya gak bagus, ya itu termasuk hal yang gak bagus juga. Kalau umpamanya dilihat oleh orang kita sudah memperbagus, kenapa kalau dilihat oleh Allah dan para malaikat tidak? Kalau kita sholat sendirian, gak ada orang yang lihat, apa kita tidak memperbagus sholat kita? Padahal masih ada yang lihat, siapa? Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat? Ada Allah yang melihat, mengawasi. Ada dua malaikat pencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi ada malaikat kanan dan kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibul atid. Kanan dan kiri malaikat pencatat, raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadah. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi min khalfihi. Bagi setiap manusia itu ada malaikat penjaga di depan dan di belakangnya. Belum lagi ada malaikat rahmat ketika kita sholat, membaca Al-Quran dalam sholat kita. Dan seterusnya, banyak malaikat yang melihat. Orang gak ada, sepi umpamanya kita sholat di masjid. Allah melihat, para malaikat melihat. Apakah kita tidak akan memperbagus sholat kita? Baru ketika orang lain melihat, nah, kita ajari mereka. Kita mengajari orang lain untuk bagus sholatnya, kita sendiri di luar momen itu sholatnya gak bagus. Kena dengan ayat atamurunan nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum tatsluna alkitab. Afala taqilun. Apakah kamu mau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri? Kita mengajari orang lain untuk sholat yang bagus, tapi ketika kita sendirian sholat kita gak bagus. Asal-asalan angkat tangan, Allahu Akbar. Ya, yang harusnya di sini karena malas agak berat, sudah agak ke bawah agak ringan. Rukunya asal, sujudnya asal, bacaannya pendek. Membaca surat yang terpendek itu pun dibagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Nanti rakaat keduanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika salat sendirian begitu umpamanya. Ya. Maka apapun motivasi kita, kalau kita hanya memperbagus salat kita walaupun dalam rangka mengajar, tapi di luar itu sholat kita asal-asalan, ini keliru. Ya, mau mengajari orang lain mau tidak, mau dilihat orang mau tidak, sholat kita harus tetap bagus. Tapi juga jangan sebaliknya. Ketika kita sholat sendirian, dibagus-baguskan, itu bagus. Tapi ketika ada orang, ah takut riya, akhirnya diasal-asalin gitu ya. Disalah-salahkan, kelihatan seperti itu juga gak boleh. Berarti apa? Berarti itu juga ada unsur riya. Kenapa? Karena meninggalkan amalan kata karena orang. Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Qalbiyah dalam bab ikhlas mengutip pendapat ucapan Fudail bin Iyad yang menyatakan tarkul amali linnas riya wal amalu linnas syirkun. Kata beliau, meninggalkan amalan karena orang itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Ikhlas adalah yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya amal yang kita lakukan bukan karena orang, baik kita tinggalkan itu amalan ataupun kita amalkan itu amalan, bukan karena orang, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk meninggalkan amalan karena manusia tadi. Sholatnya karena banyak orang yang lihat, saya khawatir ya, khawatir ingin dipuji, akhirnya sholatnya asal-asalan. Tidak sungguh-sungguh, tidak khusyuk. Meninggalkan kesungguh-sungguhan dan kehusyuan dalam sholat karena orang itu riya. maka tetapkan niat ketika beramal hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, mau dilihat orang mau tidak, mau dalam rangka mengajari orang ataupun tidak, sholat kita tetap sama. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, ikhlas itu kalau amalan kamu ketika menyendiri tidak ada bedanya dengan amalan kamu ketika berada di hadapan orang banyak. Tidak ada bedanya. Karena apa? Karena amal kita hanya untuk Allah. Orang mau lihat mau tidak sebodo amat. Orang mau menilai atau tidak emang gue pikirin. Orang mau memberikan penilaian atau tidak, gak ada kepentingan terhadap manusia. Kita hanya berkepentingan ini dilihat, dinilai, diberi balasan hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kita ada pertanyaan dari Ibu Siti yang masih ada pesan singkat juga. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz terkait dengan upaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah apabila ada seseorang yang berupaya untuk menyegerakan perkara-perkara dunia, semisal membayar tagihan dengan tepat waktu karena takut denda dan hal-hal yang serupa, sementara dia menyegerakan kewajiban-kewajiban semisal sholat dan lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal ini termasuk dalam perkara kesyirikan yang kita takutkan dan merupakan dosa yang paling besar? Mohon nasihat dan penjelasan dari hari ini. Iya, barakallahu fiik, penanya tadi ya. Bagaimanapun hak Allah Azza wa Jalla wajib didahulukan. Kalau ada benturan antara hak Allah dengan hak manusia, hak Allah wajib nomor satukan. Kemarin kita sudah jelaskan apabila seseorang teken kontrak dengan orang lain untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Dari jam 8 sampai jam 4 itu kita berkewajiban menunaikan hak orang tersebut. Ya, kecuali pada saat kita wajib menunaikan hak Allah, wajib hak orang itu ditinggalkan. Pas pada saat sholat duhur jam 12 umpamanya, hak Allah wajib ditunaikan. Walaupun orang tersebut melarang, maka kita tetap wajib untuk sholat. Dan kita tidak dosa ketika kita sholat mengabaikan hak orang yang mengadakan kerjasama dengan kita tadi. Oleh karena itulah hak Allah wajib didahulukan, sekalipun kita sudah mengadakan perjanjian untuk bekerja pada orang lain. Tapi waktu bekerja kepada orang lain tetap wajib ditinggalkan kalau itu berbenturan dengan hak Allah. Kalau itu saja harus diprioritaskan hak Allah, apalagi yang tadi. Kalau umpamanya kita punya hutang, kemudian ada tengat waktunya, dan apabila lewat tengat waktu itu ada denda, ada kerugian, kita segera memenuhinya karena takut rugi dalam urusan dunia. Tapi ketika kita menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, kita lalai. Padahal sanksinya jauh lebih berat. Kalau telat sehari dua hari ketika bayar cicilan, kerugiannya apa? Denda. Berapa? Paling sekian puluh ribu atau ratus ribu. Kalau kita telat dalam menunaikan hak-hak Allah, apa hukumannya? Azab yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jalla. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang lebih memprioritaskan, menomorsatukan hak orang dan mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla, maka orang itu sudah terjerumus ke dalam salah satu di antara bentuk syirik. Tapi ini masuknya syirik kecil. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Ini surah At-Taubah ayat yang ke-24. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, ya, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, harta-harta yang kamu usahakan, atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sangat sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili, itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Karena apa? Orang itu melakukan syirik di bidang mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta kepada dunianya lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihadnya. Allah adab. Ini juga berlaku bagi orang yang lebih takut kepada dunia daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk salah satu jenis syirik yang oleh Allah azza wa jalla akan diadab. Tapi syiriknya termasuk syirik kecil. Kalau memang hanya seperti yang tadi diungkapkan kasusnya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ada belum? Belum. Silakan lagi satu lagi, Pak Was. Ya, terima kasih Ustaz, sekali atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya dari Pak Lafor. Silakan untuk penanya bertanya di 021-823-6543 di kesempatan Bapak Suwaji di Pondok Bambu, barakallahu fik, sungkeman. Atau juga yang sejenis dengan itu adalah kebiasaan orang Sunda atau juga orang Jawa gitu ya. Apabila kita lewat di hadapan orang yang lebih tua, bilang punten, bilang permisinya itu sambil apa? Menunduk. Menundukkan badan, disebutnya inhina. Inhina artinya menundukkan badan kepada orang. Ruku adalah salah satu bentuk inhina. Inhina naw min anwa'il ibadah, la yajuzu sarfuhu illa lillahi azza wa jalla. Al-inhina itu termasuk salah satu di antara jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Sama dengan sujud, sama dengan ruku, sama dengan berdoa dan seterusnya. Itu inhina. Kalau seseorang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, orang itu syirik, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Pelakunya musyrik, dan ini syirik besar. Tapi kalau seseorang ruku dan sujud kepada orang lain tidak dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, menghormat dengan cara ruku atau sujud atau inhina, pada zaman dahulu dibolehkan, disyariatkan. Contohnya diperintahkannya malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi sujudnya bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Seperti sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Syariat zaman dahulu membolehkan menghormat orang lain dengan cara yang sujud. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha li haq li admi haqqihi alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami atas diri istrinya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak memerintahkan orang untuk sujud, para istri disuruh sujud. Tapi karena tidak boleh, istri pun tidak boleh sujud kepada suami, sekalipun dalam rangka memuliakan, menghormati, menghargainya, tetap tidak boleh. Ya, walaupun tidak dalam rangka ibadah. Maka Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah dengan niat ibadah, maka dia musyrik. Tapi siapa orang yang sujud kepada orang lain tidak dalam rangka ibadah, hanya dalam rangka menghormati dan menghargai, maka dia terjerumus ke dalam maksiat. Tidak termasuk syirik, tapi termasuk ke dalam kategori maksiat. Dan maksiat termasuk dosa besar yang wajib dihindari. Oleh karena itulah, maka ruku, sujud termasuk inhina, ya. Termasuk kalau sungkemannya itu sampai menundukkan badan di hadapan orang lain, apalagi sampai mencium kedua kakinya umpamanya, maka itu termasuk jenis inhina yang terlarang secara syar'i. Kalau itu dilakukan dalam rangka ibadah, maka itu syirik. Tapi kalau itu dilakukan dalam rangka menghargai atau menghormati, maka itu adalah maksiat. Baik syirik ataupun maksiat, kedua-duanya termasuk perkara yang wajib untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan, silakan. Ya, baik, terima kasih sekalian. Pastinya kita berikan kesempatan untuk pendengar via telepon 521-823-6543. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita turun ke radio manggilnya. Silakan Pak Simak ke pertanyaannya. Ini kalau kita masalah pikir-pikir kan itu kalau kita dikatakan di untuk menghindari agama sore, kita untuk menghindari dia, ya, kita tidak ambil mak boleh. Pikir apa maksudnya? Pikir yang pagi sama sore itu kalau kita kerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Ya, itu boleh nggak sih kalau dari tempat ibadah yang dari dia tadi. Terima kasih Pak Sumanto. Assalamualaikum. Iya, Pak Sumanto, barakallahu fik. Iya, zikir pagi dan sore termasuk zikir yang muqayyad dengan waktu, bukan dengan tempat. Asal waktunya pagi dan sore boleh dilakukan dimanapun tempatnya, tidak harus di masjid. Boleh umpamanya di rumah, boleh di jalan. Kalau umpamanya kita sebelum subuh umpamanya berangkat, pas pagi-pagi masih di jalan, di kendaraan, di motor, di mobil, di kereta, di pesawat, ya kita boleh baca zikir pagi atau zikir petang tersebut. Karena zikir tersebut muqayyad atau terikatnya dengan waktu, yaitu pagi dan petang, dan tidak terikat dengan tempat. Adapun kalau zikirnya terikat dengan tempat, maka tak peduli kapanpun, asal tempatnya seperti umpamanya masuk pasar. Ya, doa zikir masuk pasar berkaitan dengan tempat, kapanpun waktunya, baik pagi, sore, siang ataupun malam. Zikir ketika masuk keluar masjid, ya pas masuk keluar masjid kapanpun waktunya. Keluar masuk WC, ya setiap keluar masuk WC kapanpun waktunya, itu muqayyadnya dengan apa? Dengan tempat. Adapun kalau muqayyadnya dengan waktu, maka yang diperhitungkan waktunya pagi dan petang. Kalau itu zikir pagi dan petang, dimanapun tempatnya enggak masalah. Ketika di jalan, ketika di rumah, ketika di masjid, ketika di kendaraan, asal di tempat yang layak. Kecuali kalau kita lagi di WC, ya jangan baca zikir pagi dan petang ketika di WC. Biarkan keluar dulu dari WC, setelah kita hajat kita selesai, baru kita baca zikir pagi dan petang. Demikian Pak Sumanto, Akhi Fawas, dan juga para pendengar dan pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.